Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal yang baik bagi kita semua di dunia kemudian di akhirat nantinya. Allahumma amin. Sehingga apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, Allah bukakan pintu amal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membawa dia untuk menyebarkan ilmu yang dia telah pelajari. Baik itu dengan mengajarkan ilmu tersebut di majelis ilmu, di forum-forum ilmiah, ataupun dengan menulis di media tulisan berupa kitab, berupa majalah, ataupun yang sejenisnya. Maka hamba ini dikatakan Allah menginginkan kebaikan padanya. Dan tentunya ketika dia telah mendapatkan kebaikan itu, Allah yang maha baik menutup padanya kejelekan, yaitu pintu perdebatan. Karena dengan debat tidak akan didapatkan kebaikan, bahkan dengan perdebatan akan menutup hidayah Allah. Ma dhalla qaum ba'da huda illa utu jadal. Tidaklah Allah menginginkan kepada satu kaum hidayah, atau tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan atau menjauhkan seorang dari hidayah kepada satu kaum, kepada seseorang, terkecuali apabila orang tersebut telah mendatangi pintu-pintu dan menjalani perdebatan. Siapa saja, sama saja dia itu alim ataupun dia penuntut ilmu. Karena dengan perdebatan ditutup pintu hidayah. Karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah datangkan bukan untuk berdebat, tapi Allah datangkan dengan agama ini untuk memberikan penjelasan, bukan untuk perdebatan, untuk menjelaskan, memberikan kabar gembira, memberikan keterangan, bukan untuk berdebat. Karenanya tersebarlah agama Allah. Kemudian sebaliknya, apabila Allah menginginkan kejelekan, Allah membukakan kepada seorang perdebatan, maka agamanya di atas perdebatan. Dia tidak pernah berpegang dengan satu pegangan kecuali dia akan berpindah-pindah pegangan, sandaran, karena agamanya adalah perdebatan. Sehingga ketika dia terkalahkan dengan satu perdebatan, dia berpindah kepada apa yang dianggap menang. Kemudian dia berpindah lagi kepada apa yang memenangkannya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Agamanya dikatakan tanakul, berpindah-pindah dari satu ke yang lainnya. Yang tentunya seperti ini tidak ada prinsip. Demikianlah sekilas keterangan di sini. Maka menyebarkan ilmu, setelah seorang itu berilmu dengan berbagai media dan dengan berbagai sifatnya, maka itu adalah kebaikan yang Allah inginkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jauhkanlah diri kita dari perdebatan. Karena perdebatan tidak akan mendatangkan kebaikan, bahkan tidak akan mendapatkan cahaya dan hidayah. Berapa banyak orang yang berdebat, akhirnya mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya agama ini datang untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala marra alaihi rajul faqila hadha faqih faqala aw tadruna manil faqih innamal faqih al-alimu fi dinihi az-zahidu fi dunyahu al-qa'im ala ibadati rabbihi. Dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia atau beliau melewati seseorang, maka dikatakan orang yang ditemui dan dilewatin oleh Hasan al-Basri tadi adalah seorang yang faqih. Maka Hasan al-Basri pun membimbing mereka, apakah kalian tahu siapa yang dikatakan faqih? Sesungguhnya faqih itu adalah orang yang mengetahui agamanya, alim bidini, kemudian zuhud dengan dunianya, kemudian menegakkan selalu ibadah kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Itu adalah al-faqih. Mungkin biasa kita dengarkan kalimat faqih. Bahkan di majelis kita ini sering disebutkan kalimat faqih. Dan pembicaraan-pembicaraan yang beredar pada manusia disebutkan kalimat faqih. Maka dengan keterangan di sini, kita memahami apa itu faqih. Dari Hasan al-Basri, faqih itu orang yang mengetahui agama Allah. Alim bidinillah. Mengerti agama Allah. Tentunya pertama, mengerti dengan agama Allah, dia mengilmuinya. Dia mengilmuinya. Dan dia memahaminya dengan baik dan benar. Jadi bukan semata-mata dia mengilmui, tapi kurang pemahamannya. Tetapi dia adalah orang yang mengilmui dan memahaminya dengan baik dan benar. Kemudian, dia orang yang selalu menjaga dirinya dari dunia ini. Karena dunia ini membawa seorang kepada fitnah, kerusakan, sehingga dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya dari dunia ini. Apa yang Allah berikan padanya daripada dunia ini. Dan zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat seseorang. Kalau dia melihat satu perkara, dia melihat bahwa ini tidak bermanfaat untuk akhiratnya, itulah orang zuhud. Itulah orang zuhud. Sehingga dia selalu melakukan apa yang bermanfaat untuk akhiratnya. Apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dia tinggalkan. Apa saja yang menjadi pertimbangannya yang paling pertama adalah akhiratnya. Karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbeda dengan orang-orang yang dikatakan zuhud, tetapi dia tidak bisa melihat mana yang bermanfaat untuk akhiratnya. Seorang meninggalkan makan dan minum, tetapi kemudian menyebabkan dia tidak berdaya. Dia lemes untuk menegakkan ibadah. Ini bukan orang zuhud. Bukan orang zuhud. Tetapi orang yang zuhud itu makan dan minum untuk dia bisa menegakkan ibadah dengan benar, dengan tegak. Itu namanya orang zuhud. Tetapi tentunya makan dan minum bukan suatu yang berlebihan sehingga akhirnya juga dia lemes karena kebanyakan makan dan minum tidak bisa menegakkan ibadah. Orang yang banyak makan dan minum sampai dia kemudian lemas, sampai kemudian dia malas untuk beribadah, ini bukan orang yang zuhud. Tetapi orang yang zuhud, dia makan dan minum tujuannya untuk dia meraih akhirat. Kemudian contoh yang lain, Rasulullah ketika beribadah dengan pakaian yang indah, berpakaian dengan pakaian yang menarik, bukanlah zuhud itu berpakaian dengan compang-camping tidak menarik. Karena berpakaian menarik adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasulullah. Sehingga itu ketika beliau beribadah, beliau adalah orang yang paling sempurna dengan penampilannya. Tetapi bukan pula dengan penampilan akhirnya dia meninggalkan ibadah. Ini bukan zuhud pula. Sehingga dengan itu, zuhud adalah apa yang bermanfaat untuk akhirat seseorang. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dan melakukan sesuatu apa yang bermanfaat untuk akhiratnya. Itu namanya orang zuhud. Karena itu menjadi barometer, tolak ukur zuhud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang sufi, bukan orang-orang yang mengada-ngadakan zuhud yang itu tidak sama sekali terbimbing dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan tadi, orang faqih adalah orang yang mengilmui agamanya dan paham. Kemudian orang yang zuhud terhadap dunianya. Maksudnya zuhud terhadap dunia tadi sudah diterangkan, meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau sesuatu itu bermanfaat untuk akhiratnya dan dia kerjakan, bahkan itulah yang dinamakan zuhud. Kemudian orang yang selalu menegakkan ibadah kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala dalam setiap keadaannya, dalam setiap kondisi, situasi dan kondisinya, dia mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah di sini adalah ibadah yang istimrariyah, yang secara kontinu, atau ibadah yang sifatnya sewaktu-waktu, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan tempat. Yang secara terus-menerus, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Yang ditempatkan dengan melihat satu keadaan dan kondisi, baik itu waktu, tempat, waktu atau tempat. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia sholat tahiyatul masjid misal. Sewaktu ketika dia masuk ke dalam masjid. Ketika misal dia berwudu, dia sholat sunnah wudu sesuai dengan zaman dia berwudu. Atau yang seperti itu. Ataupun dia berzikir setiap ba'da sholat. ataupun dia berzikir setiap pagi dan petangnya, ataupun dia berzikir di waktu-waktu tertentu dengan berbagai macam azkar, dia beristighfar dan yang lainnya yang diinginkan dengan makna ibadah. Ibadah pula di sini ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah yang jelas-jelas ternaskan, diperintahkan, diwajibkan, disunnahkan dengan nas. Ada mungkin di sana yang sifatnya bukan mahd, bukan ibadah murni ibadah, tetapi bahkan dia kaitannya dengan amal mubah atau duniawi, yaitu dia bekerja, tentunya bekerja duniawi. Asalnya tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tetapi kalau seorang bekerja dengan pekerjaan duniawi ini, dia inginkan mencukupi nafkah, memenuhi nafkah. Siapa yang menjadi tanggung jawabnya? Kemudian dia ingin menjaga dirinya dan kehormatannya dari meminta-minta, yang meminta-minta itu sendiri dibenci bahkan sampai kepada perkara yang haram. Dia bekerja duniawi, dia niatkan untuk itu, maka ini ibadah. Maka orang yang faqih, orang yang mengerti agamanya, memahami agamanya dengan baik dan benar, orang yang zuhud dengan dunianya, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, dan orang yang selalu mengisi relung kehidupannya, sisi-sisi kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya ibadah mahdhah ataupun bukan mahdhah. Sampai pun dia duduk dengan anak-anaknya, kalau dia sudah berkeluarga, dia bersama dengan anak-anaknya, diniatkan ini semua dalam rangka tarbiyah pendidikan bagi anak-anak saya. Ini semua dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada mereka. Karena membahagiakan seorang adalah perbuatan yang bermanfaat. Tahukah kita bahwasanya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya? Anfa'uhum linnas. Maka kepada anak-anaknya dia bisa memberikan manfaat, membahagiakan mereka. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah faqih. Itulah faqih. Wallahu taala a'lam bisawab. Dan kembali kepada keterangan menyebarkan dan menyebarkan ilmu, maka tadi sudah kita dapatkan keterangannya. Sebelum menyebarkan ilmu, seorang berilmu dulu. Karena tidak mungkin menyebarkan ilmu tanpa dia berilmu. Kemudian diinginkan dengan keterangan Hasan Al-Basri tadi, faqih al-alim fi dinihi. Faqih adalah orang yang memahami agamanya. Dari memahami agama, dia mengajarkan dirinya agama, dan dia mengajarkan kepada yang lainnya agama tersebut. Karena itu apabila dihubungkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian dari orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Tentunya demikian ilmu. Mempelajari ilmu adalah sebaik-baik kita atau sebaik-baik hamba Allah, dan menyebarkan ilmu demikian pula. Alim tidak menyebarkan ilmu, dia bukan alim. Dia bukan alim. Maka yang dikatakan alim, dia mengerti agama Allah, dia memahami dengan baik dan benar, dan dari ilmunya itu dia mengajarkan dirinya dan mengajarkan kepada manusia, mendakwakannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang dikatakan faqih tersebut. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala qala qara'tu fit Tawrah innal 'alima idza lam ya'mal bi'ilmihi zallat maw'idatuhu minal qulub kama yazillul qataru 'anis safa. Dari Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, aku membaca di dalam kitab Taurat. Aku membaca dalam kitab Taurat, dan kitab Taurat adalah salah satu kitab Allah. Salah satu kitab Allah, yaitu At-Taurat. Yang tentunya berisikan wahyu. Berisikan wahyu. Selama At-Taurat tersebut, tentunya belum suatu yang dirubah dan diganti oleh ahlul kitab. Dan bagaimana mengerti bahwa itu diganti dan dirubah? Tentunya yang menjadi hakim di sini adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim sesuai dengan Al-Qur'an, itu suatu yang belum dirubah dan diganti. Tetapi apa yang menyelisihi, atau apa yang tidak sesuai, dikhawatirkan itulah yang dirubah. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Hanya saja, kita umat Islam tidak dihasung untuk membaca kitab selain dari Al-Quran, karena kita tidak bisa memastikan apa yang kita baca tersebut telah benar dari wahyu atau tidak. Sehingga kaum muslimin hanyalah dihasung mereka membaca kitabnya yang Allah turunkan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan menjalankan syariat apa yang disebutkan, didatangkan oleh Allah dengan Al-Qur'anul Karim tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian berkata Malik ibn Dinar, aku membaca dalam kitab Taurat, innal 'alima idza lam ya'mal bi'ilmihi, seorang yang dikatakan alim apabila dia tidak beramal dengan ilmunya, maka perkataan-perkataan hikmah akan lenyap dari kalbunya. Sebagaimana air hujan tergelincir dengan demikian cepat dari batu yang licin. Kalau kita lihat, semisal batu-batu sungai yang besar, bulat, ataupun apa yang berada di pinggir-pinggir sungai, itu tidak akan menyimpan air. Dengan cepat pula dia mengering dan dengan cepat pula menepis air yang ada. Atau dengan arti kata lain, tidak bisa menahan air. Berbeda dengan batu karang, berbeda dengan batu gunung yang kasar, maka pada batu tersebut bisa saja menyimpan air. Bisa saja menyimpan air. Maka yang diinginkan di sini adalah batu-batu sungai yang bundar, bulat, tidak bisa menerima dan tidak bisa menahan air sedikit pun. Dicontohkan hal ini oleh beliau dengan keberadaan seorang alim. Alim, dia tidak mau beramal dengan ilmunya. Maka pertama, tidak bermanfaat ilmunya. Bagi siapa? Bagi dia sendiri dan bagi yang lainnya. Tidak bermanfaat ilmunya bagi dia sendiri dan bagi yang lainnya. Ilmu ketika dipelajari tidak diamalkan akan hilang, akan lenyap. Berapa banyak orang yang tadinya dia sarjana ilmu, berapa banyak orang yang tadinya dia memiliki ilmu tapi dia tidak amalkan, maka ilmu itu pun lenyap. Wal iyabu billah. Ada seorang masyaikh ilmu dulunya, dikatakan masyaikh ilmu karena dia mengajarkan ilmu, dia amalkan, tetapi kemudian dia meninggalkan itu semua. Di beberapa waktu setelahnya dia pun menjadi awamun nas, orang yang tidak memiliki ilmu, karena dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Bertolak belakang dengan ilmu yang dia pelajari, atau bertolak belakang dengan ilmu yang dia ketahui. Maka hati-hatilah kita para penuntut ilmu, jangan sampai kita tidak beramal dengan ilmu kita. Sehingga di sini dikatakan seorang alim apabila dia tidak beramal dengan ilmunya akan lenyap. Akan lenyap kalimat-kalimat hikmah dari kalbunya. Dari kalbunya. Sehingga tidak tersisa sama sekali. Ilmu itu adalah hikmah. Ilmu itu adalah hikmah. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka akan lenyap. Hikmah, yaitu ilmu tersebut. Wallahul musta'an. Seperti contoh, batu sungai tidak bisa menahan air. Tidak bisa menahan ilmu. Kalbu yang tidak bisa menahan ilmu. Batu yang tidak bisa menahan air. Wallahu a'lam bisawab. Dan tentunya mengamalkan ilmu itu dengan menyebarkan ilmu. Mengamalkan ilmu yaitu dengan menyebarkan ilmu. Seorang dengan ilmunya dia amalkan untuk dirinya sendiri dan dia sampaikan, dia ajarkan kepada yang lainnya, itu adalah menyebarkan ilmu. Jadi amalnya seorang dengan ilmu untuk dia kerjakan sendiri dan dia sampaikan kepada manusia, itu adalah amal daripada ilmu tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu pula kita dapatkan para ulama dikenang oleh umat ini sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, sampai ditegakkannya hari kiamat nanti, karena mereka adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya, mereka menjalankan ilmu tersebut dan mereka pun mengajarkan ilmu tersebut. Imam Bukhari, berapa jauh jarak kita dengan beliau? Sangat jauh. Tetapi kita masih mengenal Bukhari. Kita sebutkan dengan tarhim rahimahullah kepada Bukhari. Dengan apa yang kita kenal bahwa beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Ini adalah amal beliau. Ini adalah penyebaran ilmu beliau. Dan nanti sampai hari kiamat, manusia yang akan datang kemudian terus-menerus akan menyebut Bukhari dan terus-menerus akan memberikan rahmah, penyebutan doa berupa rahmah kepada Al-Imam Bukhari. Ini adalah amal beliau dengan apa yang beliau tulis, dengan kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lainnya. Tetapi siapa yang tidak mengajarkan ilmu dan tidak pula menyebarkan ilmu, maka tidak akan ada penyebutannya. Tidak akan ada penyebutannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan tentunya berkaitan dengan bab ini, menyebarkan ilmu dari cabang keimanan. Menyebarkan ilmu dari cabang keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Utsman Al-Hiri Az-Zahid, beliau mengatakan, wa ghairu taqin ya'murun nasa bit-tukha, tabibun yudawi wa tabibu maridu. Kata beliau, ghairu taqi, orang yang tidak bertakwa, dia memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa. Seorang yang dikatakan tabib, dia mengobati, tetapi tabib ini sendiri bahkan orang yang sakit yang perlu diobati. Mana dari perkataan hikmah ini? Seorang kalau ingin memerintahkan kepada ketakwaan, hendaknya dia bertakwa terlebih dahulu. Jangan dia memerintahkan kepada sesuatu dia sendiri tidak membawa sesuatu yang dia perintahkan tersebut. Karena itu, orang yang mau menyebarkan ilmu, mau mengamalkan ilmu, harus berilmu terlebih dahulu. Tidak mungkin dia menyebarkan dan menyampaikan ilmu tanpa berilmu terlebih dahulu. Seorang yang menyebarkan tanpa dia ilmui terlebih dahulu, dia akan tersesatkan dan menyesatkan orang lain, wal iyadzubillah. dia akan tersesatkan dan menyesatkan orang lain. Maka itu sepantasnya orang yang memerintahkan kepada ketakwaan, dia dulu untuk bertakwa. Artinya dia amalkan dulu takwa tersebut untuk dirinya dan dia sampaikan kepada manusia. Demikian tabib mau mengobati, padahal tabib ini sendiri sakit. Orang tidak akan percaya kepada tabib ini. Gimana kok dia sakit, lantas dia mau mengobati orang yang sakit? Tabib mau mengobati sebuah penyakit, yang sebuah penyakit yang dia mau obati ini dia sendiri terkena sakit tersebut. Dia mau mengobati orang sakit. Yang sakit itu ada pada dirinya. Dia sendiri masih sakit dan tidak terobati atau belum terobati. Bagaimana dia mau mengobati orang lain? Demikianlah gambarannya seorang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia mau menyampaikan ilmu? Seorang yang tidak bertakwa, bagaimana dia mau menyampaikan ketakwaan? Seorang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmu, bagaimana dia mau menyampaikan kepada manusia? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita mengambil kaidah bahwa orang yang menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu, harus berilmu terlebih dahulu. Itulah dikatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Dan ketika dia telah berilmu, dia menyampaikan ilmu tersebut. Kapan dia tidak menyampaikan ilmu tersebut, maka ilmu itu otomatis atau dengan sendirinya akan hilang. Waliyadzubillah. Berapa banyak orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan, dia tidak mengajarkan, dia tidak mendakwakan, akhirnya ilmunya hilang. Ilmunya hilang. Karena itu juga tadi sudah disebutkan pentingnya pengulangan. Pengulangan. Penting diulang-ulangi ilmu. Para ulama, mereka mengulang-ulangi ilmu. Mengulang-ulangi ilmu, bukan ilmu yang besar, dari yang kecil sampai yang besar. Mereka tidak bosan dan tidak henti mengulangi ilmu. Kenapa? Karena dengan pengulangan ilmu akan mengokohkan seorang terhadap ilmu tersebut. Dan tentunya ketika dia berilmu, dia mudah mengamalkannya. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah. Qala rahimahullah, nas'alullaha at-taufiq lil ilmi wal amal wa na'udzu bi jalali wajhihi minal khidlan wal hisr wal hirsi wal amal. Kita meminta kepada Allah dengan taufik darinya, meminta kepadanya ilmu dan amal, dan kita berlindung kepada Allah zat yang maha mulia wajahnya dari kehinaan, dari kerakusan, ketamakan, dan dari angan-angan yang mencelakakan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah akhir dari cabang keimanan menyebarkan ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala at-tasi asyar min syu'abil iman. Yang ke-19 dari cabang keimanan. Ta'zimul Quran al-Majid. Bita'allumihi wa ta'limihi wa hifdhi hududihi wa ahkamihi. Wa ilmu halalihi wa haramihi. Wa tabjil ahlihi wa huffadhihi. Wa istish'aruha yuhayyit ilal bukha min mawa'idillahi azza wa jalla wa wa'idihi. Kata beliau rahimahullah al-imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, pengagungan terhadap Al-Quran yang mulia, Al-Quran Al-Karim, pengagungan terhadap Al-Quranul Karim dengan mempelajarinya, dengan mengajarkannya, dengan menjaga batasan-batasan hukumnya, dan mengilmui halal dan haramnya, kemudian memuliakan Ahlul Quran dan penghafal Al-Quran, dan merasakan Al-Quran dengan apa yang mengobarkan qalbu sehingga membawa kepada tangisan dari ancaman-ancaman Allah dan janji-janji Allah, dari ancaman-ancaman Allah dan dari janji-janji Allah. Tidak diragukan lagi, Al-Quran adalah kitabullah dan Al-Quran adalah kitab yang mulia yang Allah datangkan kepada hamba-hambanya melalui nabinya dan rasulnya untuk membawa mereka kepada hidayah, membawa mereka kepada keutamaan, kemuliaan yang akan kita dengarkan nanti keterangannya dari pendalilan ayat demi ayat, demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena azan telah berkumandang, azan duhur, kita cukupkan pertemuan kita dengan mengambil dari cabang yang ke-19 dari cabang keimanan berkaitan dengan pengagungan terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini masuk sebetulnya dalam poin keimanan kepada kitabullah, keimanan kepada kitabullah. Namun ini dikeluarkan secara khusus karena di sana tentunya ada suatu yang agung, dan demikian dia itu adalah cabang dari cabang keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.